والعاكفين للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Kita melanjutkan kembali tafsir ayatil bay, tafsir tentang ayat-ayat yang terkait dengan jual beli. Kita sudah menyelesaikan ana'ul awal tentang beberapa syarat-syarat sahnya jual beli, hukum jual beli dan beberapa syarat-syaratnya. Baik, ada 10 ayat yang kita bahas. Sekarang kita masuk ana utsani, di bagian yang kedua dari ayat-ayat yang terkait dengan al-bay, jual beli. Di bagian yang kedua ini, ayat-ayat yang dibawakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah tentang bayan ba'dhi mawani'il bay, tentang penjelasan sebagian larangan-larangan jual beli. Sebagian larangan-larangan jual beli. Nah, jadi jual beli itu bukan hanya harus memenuhi syarat-syaratnya yang sebagian sudah kita sebutkan di awal-awal, tapi juga harus menghindari mawani'nya, larangan-larangannya. Tidak ada larangan-larangan yang dilanggar padanya. Nah, maka dalam bagian yang kedua ini menjelaskan tentang mawani'ul bai', penghalang-penghalang atau larangan-larangan dari jual beli. Naam. Baik, al-ayatul ula ila tsalitsah. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Beliau rahimahullah membawakan dalil dalam surat An-Nur ayat 36 sampai 38. Qala Allahu ta'ala fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiya ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Fi buyutin, di rumah-rumah, kata beliau, wal muradu biyahuna al masajid, yang dimaksudkan di sini adalah masjid-masjid. Di masjid-masjid, adzinallah, Allah azina ay amara, Makna azina memerintahkan. Di rumah-rumah, di masjid-masjid, Allah memerintahkan anturfa'a, untuk ditinggikan. Yani dimuliakan. Wa yudhkaru fiha, dan disebutkan fiha padanya di rumah-rumah itu atau di masjid-masjid itu ismuhu namanya, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbihu lahu fiha, yang mana yusabbihu, dia bertasbih mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala fiha, di masjid-masjid itu. Bilghuduwi wal asal, bilghuduwi di pagi hari dan di sore hari. Naam. Jadi Allah memerintahkan untuk dimuliakan masjid-masjid, untuk disebutkan nama-nama Allah padanya, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbihu lahu ilillah, atau juga yusalli, menjalankan sholat di situ untuk Allah, karena tasbih juz'un minas sholat, tasbih itu bagian dari sholat. Ini di ayat An-Nur ayat yang ke-36. Kemudian di ayat selanjutnya, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Rijalun, kaum laki-laki, la tulhihim, yang tidak tersibukkan mereka, tijaratun perdagangan, wala bai'un, tidak pula jual beli, an dzikrillah, dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Jual beli dan perdagangan tidak menyibukkan, tidak melalaikan untuk dia tetap ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iqamis sholah, serta menegakkan sholat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Yakhafun, mereka takut, yawman, suatu hari, yakni hari kiamat, tataqallabu fihi, yang tataqallabu ay tataghayyaru, yang berubah-ubah padanya al-qulub, hati-hati, wal-absar, dan pandangan-pandangan Naam Rijalun yang disebutkan di ayat ini 37 ini adalah sebagai pelaku, sebagai fa'il dari yusabbihu lahu yang bertasbih di ayat sebelumnya. Yusabbihu lahu fiha bil wudu wal orang-orang laki-laki yang mensucikan Allah di masjid-masjid di pagi hari dan di sore hari, ya aktivitas jual beli dan perdagangan mereka tidak sampai mengalihkan mereka untuk ingat kepada Allah, untuk menegakkan sholat dan untuk membayar zakat. Mereka khawatir, mereka takut dengan hari yang mana hati-hati serta pandangan-pandangan itu berubah-ubah. Lihat jazakumullahu ahsana ma'amilu. Agar Allah membalas mereka sebaik-baik ma'amilu, apa-apa yang mereka kerjakan. Wa yazidahum min fadlihi. Dan agar Allah menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Wallahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Dan Allah memberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki bighairi hisab, tanpa batas. Nami khuan fiddina anzani wa a'azakumullah. Tiga ayat dalam surat An-Nur. Ayat 36 sampai ayat 38. Menyebutkan tentang mereka-mereka yang senantiasa bertasbih mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa berzikir di sore dan di pagi hari. Senantiasa menegakkan sholat dan membayar zakat. Bersamaan mereka menjalankan aktivitas perdagangan dan jual beli. Naam. Kita lihat apa yang disebut oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah tentang makna al-ijmali dari tiga ayat ini. Qala yunawwihu Allah Ta'ala bisami hadhil masajid. Allah memuji keadaan masjid-masjid. Wa yubayyinu Allah Ta'ala, dan Allah menjelaskan amara ibadu ayarfa'uha, agar hamba-hamba Allah mengangkatnya, mengagungkannya, hisan bil bina wa ma'nan bit ta'zim wa siyana wa thahara, agar hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan rumah-rumah Allah, mengagungkan al-masajid. Naam. Dengan membangunnya, dengan ta'zim wasiyana wa taharah, dengan menjaganya, dengan mensucikannya. Naam. Karena dia adalah rumah-rumah Allah. Wa ayyadhkuruhu fiha. Dan juga agar mereka mengingat Allah di rumah-rumah itu. Bidzikri ismihi. Dengan menyebut namanya, nama Allah. Litabiqal lisan al-qalba. Agar lisan ini cocok sejalan dengan hati. Wa yunawwi ta'ala bi sami'ihi li hadhihi al-masajid. Allah juga menyebutkan, memuji orang-orang yang memamurkan masjid-masjid itu. Wa hum rijalun. Mereka itu kaum laki-laki. Wa subhanallah ta'ala bi annahum. Ya Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka. La yazhaluhum ma yazhalu nasu min at-tijara wal bulu an dhikrihi ta'ala. Tidak menyibukkan mereka apa-apa yang menyibukkan manusia dari perdagangan dan jual beli untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala bil qalbi wal lisani wal jawarih. Dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota tubuh. Aktivitas yang mereka jalankan jual beli dan perdagangan tidak sampai melalaikan mereka untuk menjalankan kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir dengan hati, dengan lisan, dan dengan jawarih. Dalam keadaan tidak sedikit hamba-hamba Allah yang terlalaikan untuk beribadah kepada Allah tatkala mereka sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan jual belinya. Tapi Allah menyebutkan tentang orang-orang yang meramaikan, memakmurkan masjid-masjid itu, nah, tidak terlalaikan untuk berzikir kepada Allah dengan aktivitas dagangnya. Wa min dzalika iqamatus shalah, dan termasuk hal itu zikir mengingat Allah dalam menegakkan salat. Wa itaa'uz zakah, dan membayar zakat. Wa ma min dzikrillah, yang keduanya termasuk zikir kepada Allah. Lakin khassana bidzikri, akan tetapi Allah mengkhususkan keduanya dengan zikir. Li'anna sholat a'dhamul a'mal al-badaniyah, karena sholat itu amalan yang terbesar dalam masalah badan, yang terkait dengan badan. Wa zakat a'dhamul a'mal al-maliyah, dan zakat itu amalan yang besar yang terkait dengan harta. Tatkala Allah sebutkan di dalam ayat ini orang-orang yang memakmurkan masjid itu mereka naam tidak terlalaikan jual beli yang mereka jalankan, tidak melalaikan mereka untuk senantiasa zikir kepada Allah. Allah sebutkan zikir di sini adalah sholat dan zakat. Nah, karena sholat adalah a'zamul a'mal badaniyah, dan zakat adalah a'zamul a'mal maliyah. Fakana law ma mazidu inayatin, maka bagi keduanya ada kelebihan tambahan perhatian. Maka Allah sebutkan dua ibadah ini. Wa ha'ula'i rijal, dan mereka kaum laki-laki itu, ma'akiyamin bidikrillah wa iqamu shalawati zakah, bersamaan mereka menjalankan, mengerjakan zikir, menjalankan, menegakkan sholat, membayar zakat. Lam ta'du ma'malahum bi'anfusihim, mereka tidak merasa amalan mereka itu besar di jiwa-jiwa mereka. Tidak merasa mereka sudah menjalankan sesuatu yang besar, istimewa. Fayarau annahum aminu biyaminal azab yaumal hisab, lalu mereka merasa aman dari azab Allah nanti pada hari pembalasan. Mereka senantiasa rutin pagi dan sore berzikir kepada Allah, mensucikan Allah, menjalankan sholat, membayar zakat. Mereka tidak lantas kemudian tenang-tenang dan merasa aman dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Balkan yakhafun, bahkan mereka khawatir. Mereka takut dalikal yaumal azima, dengan hari yang besar itu. Yani hari kebangkitan, hari kiamat. Alladzi tataqallabu fil qulubi wal absar, yang mana hati-hati dan pandangan-pandangan itu berubah-ubah. Min syiddatil ahwal wal afza', karena sangat mengerikan, sangat menakutkan. Lihada janat akibatu amrihim, oleh karena itu maka balasan bagi mereka, ayukafiahumullah ta'ala ala ma'amilu, Allah membalas mereka atas apa-apa yang telah mereka jalankan selama di dunia. Ahsanal jazak, dengan sebaik-baik balasan. Fayudha'ifu lahumu thawabal hasanah, Allah lipat gandakan untuk mereka pahala kebaikan bi asli amthaliha, 10 kali lipat, ila sabimiyah di'fin, sampai 700 lipat, ila ad'afin kathiroh, dan berlipat-lipat lagi. Allah yarzuku man yasha bi ghairi hisab, dan Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang Allah kehendaki tanpa hitungan. Naam. Ikhwani fi din, azani wa a'azzakumullah. Ini terkait tentang orang-orang yang memakmurkan masjid. Terus apa kaitannya 3 ayat ini dengan jual beli? Kita lihat fawaid yang disebutkan oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dari 3 ayat ini. Yang pertama, ta'zimu sya'nil masajid, mengagungkan masjid, mengagungkan kedudukan masjid. Nah, tadi disebutkan dengan menjaganya, dengan membersihkannya, itu bagian dari mengagungkan masjid. Baik. Demikian pula dengan memakmurkannya. Ya. Kemudian juga dari ayat ini menunjukkan masyru'iyatu dzikrillahi ta'ala fiha bil qalbi wal lisan wal jawarih. Disyariatkan untuk berzikir kepada Allah di masjid-masjid dengan hati, dengan lisan, dan dengan jawarih. Min sholatin wa qira'ati Qur'an wa ta'lim wa ilmin wa nahya. Apa bentuk zikir di masjid-masjid? Menjalankan sholat di situ, qiraatul Quran di situ, ta'limul ilmin, mengajarkan ilmu di situ. Nah, itu bentuk baik berzikir kepada Allah di masjid. Juga dari ayat ini menunjukkan as-sana 'ala man 'ala 'amiriha bi ta'atillahi ta'ala, pujian bagi orang-orang yang memakmurkan masjid dengan ketaatan kepada Allah. Nah, juga dari ayat ini menunjukkan anna imaratal masajid bidzikri min syu'unir rijal dunan nisa. Bahwasanya meramaikan masjid, memakmurkan masjid dengan zikir. Yang tadi disebutkan sholat padanya, qiraatul Quran padanya, mengajarkan ilmu ini min syu'unir rijal dunan nisa. Ini bagiannya kaum laki-laki, bukan perempuan. Ini tugasnya kaum laki-laki, bukan perempuan. Perempuan menjalankan sholatnya di rumah-rumah mereka. Ya. Nah, yang makmurkan masjid adalah rijalun, kaum laki-laki. Juga dari ayat ini menunjukkan anna tijarata, bahwasanya perdagangan itu, wal bai' dan jual beli, la yamna'ani, keduanya tidak menghalangi martabatal kamal, derajat kesempurnaan. Idzalamnya segala anta'atillah, jika keduanya tidak menyibukkan dari taat kepada Allah. Tidak ada larangan untuk beraktivitas jual beli selama seseorang tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dari ayat ini menunjukkan fadlu iqamatis salati wa ita'iz zakah, keutamaan menegakkan sholat dan bayar zakat. Keduanya termasuk zikrullah, mengingat Allah. Juga dari ayat ini menunjukkan isbatul yaumil akhir wa siddati ahwalih, menetapkan adanya hari akhir, hari kiamat, dan sangat ngerinya keadaannya. Sehingga disebutkan berubah-rubah. Tataqallabu fil qulub wal absar, saking ngerinya hati-hati dan pandangan-pandangan berubah-ubah karena saking menakutkan keadaan pada hari itu, saking mengerikannya. Nah, orang tua tidak berpikir tentang anak-anak mereka, nafsi-nafsi mereka memikir keselamatan pribadinya masing-masingnya karena saking ngerinya. Manusia dibangkitkan dalam keadaan seperti dilahirkan, telanjang, belum terhitan. Sehingga Aisyah bertanya, ya Rasul, apakah mereka tidak saling melihat? Kata Rasul, tidak sempat. Karena saking takutnya mereka, memikirkan apakah mereka selamat atau tidak. Tidak sempat ngelihat orang yang di sampingnya. Juga dari ayat ini menunjukkan fadlu khawfihi wal istidat lau, keutamaan takut dengan hari akhir dan persiapan dengan datangnya hari akhir. Dengan banyak beramal saleh, itu bentuk al istidat untuk hari akhir. Juga dari ayat ini menunjukkan kamalu ihsanillahi ta'ala, kesempurnaan kebaikan Allah bimudha'afati jazail amilin lahu, dengan melipat gandakan balasan bagi orang-orang yang beramal untuk Allah. Nah, juga dari ayat ini menunjukkan anna rizqallah ta'ala la hasrolahu, bahwasanya rezeki Allah itu tidak ada batasannya, tidak berbatas. Kemudian yang terakhir dari faedah ayat-ayat ini, annal bay' wa syira' la yasihhu fil masjid, bahwasanya jual beli tidak sah diadakan di masjid, karena masjid itu tempat untuk zikrullah, ya. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan, idza ra'aitum man yabi'u wa yabta'u fil masjid, jika kalian melihat ada orang yang menjual atau membeli, bertransaksi di dalam masjid, faqulu, katakan, la arbahallahu tijarataka, enggak akan beruntung perdagangan kalian. Nah, enggak akan beruntung transaksimu. Baik. Ini ayat ini dibawakan, inilah syaitnya, larangan untuk jual beli di masjid. Sehingga mawani'nya harus setelah syarat-syarat terpenuhi, juga termasuk dalamnya tidak boleh akad jual beli itu dijalankan di dalam masjid. Nah, transaksi jual beli diadakan di dalam masjid, meskipun mungkin pembelinya kayak tidak dalam masjid, tapi penjualnya di dalam masjid, mungkin via WA atau yang semisalnya. Naam. Ini ikhwan fiddin, a'azzani wa'azzakumullah, ayat yang ke-1 sampai yang ketiga. Kemudian al-ayatu rabi, ayat yang keempat. Dia sebutkan dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-9. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhukum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yafal dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah tulhikum melalaikan kalian amwalukum, harta-harta kalian, wala auladukum, serta anak-anak kalian, an dzikrillah, dari mengingat Allah, wa may yafal dzalika, maka barang siapa yang menjalankan hal itu, jadi terlalaikan dengan harta-harta dan anak-anaknya, faulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Nah, di dalam ayat ini, Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan, yunadillahu ibadahu mu'minin, Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman, biwasful iman, dengan sifat keimanan, ya ayyuhalladzina amanu, tansyitun lahum, untuk memberikan semangat bagi mereka, ala qabuli ma yukhatibuhum bih, untuk menerima apa yang akan disampaikan, dibicarakan dengan kepada mereka, waltizamul amal bih, dan berpegang untuk beramal dengannya, lianhahum. Apa itu bentuknya? Naam. Allah melarang mereka an antasghaluhum amwalu wa auladum an ta'atillah. Terlalaikan, tersibukkan mereka naam dengan harta-hartanya dan dengan anak-anaknya untuk taat kepada Allah. Harta dan anak-anaknya menyibukkan dia dari taat kepada Allah. Bayyinu annal mustaghirin bidzalika ta'atillah. Dan Allah jelaskan, orang-orang yang tersibukkan, terlalaikan dengan harta-harta dan anak-anaknya an ta'atillah, dari taat kepada Allah, yanalu bi subhan, yang mana terlalaikan dengan harta dan anak-anaknya agar mereka mendapatkan keuntungan niatannya, hum al-khasirun, kata beliau, mereka itu adalah orang-orang yang merugi sejatinya. Idana atinastaghallu bihi, karena rendahnya apa-apa yang mereka sibuk dengannya. Wa ulumastaghallu anhu, dan tingginya apa-apa yang mereka terlalaikan darinya, yakni taat kepada Allah. Fa atabidhamil fasl bil jumla ismiya li ta'kid khusranihim. Allah di sini menggunakan dhamir fasl, yakni hum. Fa ulaika hum, tambahan hum. Nah, dengan jumla ismiya untuk penekanan, betul-betul mereka sangat merugi. Nah, bahwasanya annal khusrana wasfun lazimun lahum, kerugian sifat yang mesti bagi mereka tatkala tersibukkan dengan harta dan anak-anaknya dari taat kepada Allah. Illa ayatubu ilallahi ta'ala, kecuali mereka tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat ini beliau menyebutkan annahyu anittalahi bil amwal aw aulad an ta'atillah, larangan untuk terlalaikan dengan harta-harta dan anak-anak dari taat kepada Allah. Nah, ini hukumnya haram. Ya. Haram sampai anak-anak dan harta-harta yang kita miliki itu menyebabkan kita lalai untuk taat kepada Allah. Dan juga dari ayat ini menunjukkan anat talahi bidzalika an ta'atillah wal khasarah, bahwasanya lalai dengan hal itu, nah, terlalaikan dengan hal, terlalaikan untuk taat kepada Allah karena anak-anak dan hartanya, itu termasuk kerugian. Wa in dhanna al-fa'il ribhan, meskipun pelakunya merasa dia mendapat keuntungan, hakikatnya dia merugi. Dan yang terakhir ini jadikan syahidnya, tahrimul bai' wa syira', haramnya jual beli idza shaghala an wajibin, jika tersibukkan, menyibukkan dari yang wajib. Kahuduri sholatul jamaah liman tajibu alih, seperti tersibukkan sholat jamaah karena jual beli, akhirnya dia meninggalkan sholat jamaah. Ini tapi haram hukumnya. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, maka termasuk disebut para ulama jual beli yang tidak sah tatkala sudah dikumandangkan adzan sholat Jumat diantaranya. Ya, jual belinya tidak sah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.